Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tayyib, pada malam hari ini kita berjumpa kembali di masjid yang kita cintai, masjid yang kita muliakan, masjid kesayangan kita semua, para santri penuntut ilmu. Dan juga kembali kami mengudara dalam waktu dan gelombang yang sama bagi para pendengar setia Radio Al-Baina dimanapun mereka berada. Kami menyapa Anda di sini. Pada malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian Al-Adabil Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, حدثنا محمد ابن كثير محمد بن كثير بن أبي عطاء محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي maulahum Abu Yusuf As-Sanani, Abu Yusuf As-Sanani thumma al-Musisi, menggunakan sad al-Musisi. Nah, sadukun kathirul ghalab, sadukun kathirul ghalab, qala haddathana akhbarana Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah. Bin Abi Imran. Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran. Abu Imran namanya Maimun. Maimun al-Hilali. Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Maimun al-Hilali. Kunyahnya beliau yaitu Sufyan bin Uyainah Abu Muhammad al-Kufi al-Makki. Thiqatun hafizun, thiqatun hafizun, imamun hujjatun. Thiqah, hafiz, imam, hujjah. Illa annahu illa annahu taghayyara hifdzuhu bi akhiratin illa annahu taghayyara hifdzuhu bi akhiratin wa kana rubbama yudallisu wa kana rubbama yudallisu. Ini artinya beberapa catatan penting bagi antum, ya. Jadi walaupun beliau tidak diragukan bagaimana kefikohannya, tapi catatan ini jangan antum abaikan. Yang pertama, beliau termasuk rawi yang barakallahu fikum ikhtalata fi akhiri umrihi. Naam, sehingga harus dicek, ya, siapa saja yang meriwayatkan setelah beliau ikhtilaf. Catatan yang kedua adalah annahu kana rubbama yudallis. Beliau ini terkadang melakukan tadlis. Walakin anisiqat. Walakin anisiqati. Hanya saja tadlisnya beliau yang menenangkan kita adalah kebanyakannya dari rawi-rawi yang siqah. Sehingga tadlisnya aman. Catatan berikutnya, wa kana asbatun nas fi Amr ibni Dinar. Wa kana asbatun nas fi Amr ibni Dinar. Dan beliau adalah orang yang paling kuat dalam periwayatan hadis dari Amr bin Dinar. Catatan ini juga penting ketika terjadi yang namanya barakallahu fikum baik mukhalafah, ya, terjadinya perselisihan riwayat dari murid-muridnya Amr bin Dinar, ya, entah dalam hal marfu mauquf atau dalam hal ziyadah barakallahu fikum. Catatan ini penting untuk kita pakai sebagai landasan tarjih. Ya kan? Ketika terjadi perbedaan antara murid Amr bin Dinar, maka biasanya riwayatnya Sufyan ibnu Uyainah dimenangkan. Kenapa? Dia termasuk asbatun nas. Paham ya? Nah, jadi data ini penting untuk antum barakallahu fikum catat dan diingat tujuannya tadi, ya, ketika terjadi adanya perselisihan di kalangan murid-muridnya Amr bin Dinar, maka biasanya riwayatnya Sufyan bin Uyainah dimenangkan karena beliau termasuk asbatun nas. Baik, itu beberapa tambahan catatan terkait Sufyan bin Uyainah, ya, yang mungkin selama ini barakallahu fikum tidak kita sampaikan. Nah, tahunya cuma Sufyan bin Uyainah imam hujjah. Nah, kita tambahkan faedah. Yang pertama terkait beliau ikhtalata di akhirah. Yang kedua tadlisnya beliau, tapi ternyata apa? Aman, karena semuanya dari thiqat. Yang ketiga adalah beliau asbatun nas fi Amr ibni Dinar. An Suhail bin Abi Saleh. Abu Saleh ismuhu Zakwan As-Samman. Naam. Az-Zayyat. Suhail bin Abi Saleh. Abu Saleh ini bapaknya Suhail, namanya Zakwan, ya, As-Samman atau Az-Zayyat. Suhail kunyahnya Abu Yazid Al-Madani. Suhail kunyahnya adalah Abu Yazid Al-Madani. Saduqun, beliau rawi yang saduq. Artinya berada di level, ya, pertengahan. Fi awsat barakallahu fikum. Tayyib. Riwayatnya dihasankan biasanya. Taghayyara hifdzuhu bi akhiratin. Taghayyara hifdzuhu bi akhiratin. hafalannya mengalami perubahan di akhir menjelang ya kematian beliau. Itu catatan penting terkait dengan siapa murid-muridnya ya yang meriwayatkan before and after. Ya, sebelum terjadi ikhtilat dan setelah. Barakallahu fikum. An Abdullah ibni Dinar. Dari Abdullah bin Dinar Al-Qurashi Al-Adawi. Al-Qurashi Al-Adawi Maulahum. Abu Abdurrahman Al-Madani. Abu Abdurrahman Al-Madani. Itu kunyah Abdullah bin Dinar. Tayyib. Maula Abdullah bin Umar. Beliau ini adalah maulanya Abdullah bin Umar. Nah, makanya di situ beliau mengambil nisbah Al-Adawi Maulahum. Ya, nah, Al-Adawi itu termasuk nisbahnya keluarganya Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Nah, dia ambil dari Abdullah bin Umar. Thiqatun. Thiqah. An Abi Saleh. Dari Abu Saleh. Nah, Abu Saleh di sini adalah abahnya Su'el tadi. Jadi di sini Suhail ya nggak langsung meriwayatkan dari abahnya, tapi dari Abdullah bin Dinar. Nah, dia nggak dengar langsung dari abahnya, tapi dari Abdullah bin Dinar. Nah, nggak ada masalah, tidak ada masalah. Abu Saleh tadi namanya Dakwan As-Samman. Barakallahu fikum. Nah, Az-Zayyad. Siqatun Sabtun. Tayyib. An Abi Hurairata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Nah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal al-imanu bid'un wa sittuna. Au bid'un wa sab'una syu'batan. Nabi mengatakan iman itu bid'un. Ya. Nah, bid'un bikasril ba adadun mubhamun. Bid'un dengan mengkasrah huruf ba-nya, huruf pertama, dia adalah jumlah bilangan yang mubham. Ya. Nah. Yang masih barakallahu fikum global, masih umum, tidak diperjelas dengan berapa sampai berapa bilangan itu. Nah, yang jelas bid'un itu adalah bilangan, jumlah, tapi jumlahnya masih mubham. Bainas salasi wat tis'i. Yaitu jumlahnya dari 3 sampai 9. Itu bid'un. Ya, dari 3 sampai 9. Nah. Tayyib. Sehingga kalau kita mengartikannya, ya, bid'un wasitun berarti 63 cabang lebih. Ya kan? Bisa 63, 64, 65, 66, 67, sampai 69. Ya, kalau dengan riwayat yang lain, bid'un wasaba'una. Berarti 73 atau lebih. Itu cara mengartikannya. Ya, karena bid'un itu bilangan dari 3 sampai 9. Nah. Warajjaha al-hafidh annahu sab'un. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari merojihkan bahwa bid'un itu 7. Ya, bilangan 7. Nah, sehingga 67 atau 77. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Syu'batan. Ya, ada 63 cabang lebih atau 73 cabang lebih. Syu'bah itu cabang. Barakallahu fikum. Naam. Wal muradu huna al-khaslah. Ya, al-muradu huna al-khaslah. Yang dimaksud dengan syu'bah di sini adalah perangai. Jadi iman itu ada 63 lebih atau 73 lebih perangai keimanan. Nah, sifat atau perbuatan barakallahu fikum atau ucapan. Tayyib. Afdaluha la ilaha illallah. Yang paling afdal dari 73 lebih tadi adalah ucapan la ilaha illallah. Ya. Kalimat tauhid. Ini iman yang paling utama. Yang menjadi pokok. Ya, pondasi keimanan. Yang menjadi barakallahu fikum na'am rukunnya. Kalau dia ada, maka iman itu ada. Kalau dia sirna, maka iman itu sirna. Nah, itu syarat adanya keimanan barakallahu fikum pada diri seorang. Wa adnaha imatatul adza anit tariqi. Dan yang paling rendah adalah imatah. Wahia al-ib'ad. Yaitu menjauhkan. Nah. Ya, atau membuang al-adza. Nah, kullu ma yu'zi. Al-adza di sini maksudnya lah segala sesuatu yang mengganggu, menyakiti. Barakallahu fikum. Min hajarin. Entah itu berupa batu, ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau ada batu di tengah jalan dan dia tidak ada fungsinya, dia bisa mencelakai orang yang lewat, maka antum singkirkan. Nah, ketika antum berhenti sejenak, menyingkirkan batu tadi, itu adalah bagian dari keimanan dan juga bagian dari kemanusiaan. Paham ya? Nah, kecuali kalau batu itu punya fungsi. Ya, antum juga harus barakallahu fikum cermat. Jangan saklek memahami hadis. Ya, waduh batu kata Ustaz harus disingkirkan dari jalanan. Padahal batu itu sebagai penanda lubang yang lagi dikali tengah jalan. Sekarang kan banyak perbaikan jalan itu. Ya, nah rata-rata di mana-mana biasa mau akhir tahun seperti kayak gitu memang. Ya, mau menghabiskan anggaran. Biasanya bangun jalan. Nah, itu biasa digali lubang. Kemudian dikasih tanda batu. Ya, nah, jangan antum terlalu naif, terlalu polos santri. Kajian kemarin apa? Imatatul adza anitorik. Ini ganggu ini. Sama antum disingkirkan batunya. Habis itu orang masuk lubang. Paham? Ya, nah, jadi yang dimaksud gangguan di sini adalah yang memang bisa menyakiti kaum muslimin, ya. Bukan sesuatu yang sengaja dipasang justru untuk barakallahu fikum keselamatan kaum muslimin. Nah, ya. Au syaukin atau gangguan tadi berupa duri masuk di dalamnya apa? Paku. Nah, yang terkadang memang sengaja disebarkan oleh orang-orang yang mencari rezeki. Nah, tahu ya, siapa yang mendapatkan keuntungan dengan banyaknya paku di jalan? Nah, ya, ada yang main seperti itu. Apalagi kalau sudah musim lebaran, nah itu kadang ada yang nakalan, ya. Barakallahu fikum. Nah, karena banyak yang naik kendaraan itu sengaja paku disebar biar apa? Semakin banyak penggawean, ya. Nah, barakallahu fikum. Makanya sebagian barakallahu fikum aparatur negara, aparat keamanan itu menyisir jalan tadi dengan membawa kayak magnet gitu untuk bisa apa? Mengangkat semua besi-besi yang barakallahu fikum, baiknya sengaja disebar atau tidak sengaja. Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau Anda menemukan ya paku atau duri yang semisalnya di jalan, itu disingkirkan. Nah, au qadar ya, au qadarun. Atau barakallahu fikum kotoran ya, atau yang semisal dengannya barakallahu fikum bangkai juga. Nah. Ya. Bangkai tikus biasanya barakallahu fikum. Nah. Ya, menimbulkan bau yang tidak sedap ketika Anda berhenti. Ya. Anda ambil bangkainya tadi, Anda buang barakallahu fikum. Nah. Itu termasuk bagian dari keimanan. Nah, ya. Jadi imatatul adza, menyingkirkan segala sesuatu yang mengganggu barakallahu fikum di jalan, adalah bagian dari keimanan. Tayyib. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan haya, rasa malu itu adalah salah satu perangai dari perangai keimanan. Naam. Al haya lughatan, haya secara bahasa maknanya adalah taghayyurun wangkisarun. Taghayyurun wangkisarun. Baik. Ya'tari al-insan min khaufin ma yu'abu bihi. Min khaufin ma yu'abu bihi. Sayyid. Haya secara bahasa adalah taghayyur, terjadinya perubahan perasaan, wangkisar ya, kemudian juga hati yang remuk, hati yang barakallahu fikum na'am hancur. Ya'taril insan, yang menjangkiti seorang manusia, jadi terjadinya perubahan suasana hati ke arah yang apa? Sendu ya, suasana hati ke arah yang barakallahu fikum na'am relatif sedih. Nah, karena min khaufin, karena ketakutan dia terhadap ma yu'abu bihi, dari sesuatu yang menyebabkan dia terkena aib. Nah, itu makna haya secara bahasa. Ya, jadi kondisi perasaan yang berubah dari senang menjadi sedih, menjadi khawatir karena apa? Takut terkena aib barakallahu fikum dalam pandangan dirinya atau orang lain. Itu namanya haya secara bahasa. Adapun haya secara syar'i, ini penting untuk kita ketahui agar kita bisa membedakan antara yang haya dan bukan. Ya, terkadang orang salah paham. Mas, kenapa enggak pernah sholat jamaah di masjid? Malu. Ya. Mas, kenapa enggak pernah lagi taklim ngaji? Malu. Ya. Kenapa? Ya, karena dulu kena kasus di pondok. Entah kasus hubungan gelap, karena memang ngomongnya di tempat gelap. Ya, dengan seseorang yang juga masih gelap, tidak diketahui siapa. Nah, ya. Baik. Atau karena kasus pencurian, pokoknya dia di DU, ya. Nah. Kartu merah dikeluarkan dari pondok, habis itu tidak pernah lagi mengaji, tidak pernah lagi ikut taklim, baik taklim umum di tempat dia atau taklim khusus. Ketika ditanya, kok antum enggak pernah lagi taklim, Mas? Malu. Ya, apakah benar itu malu? Karena Nabi mengatakan, ya, barakallahu fikum, al-haya kulluhu khair. Yang namanya malu itu semuanya baik. Enggak ada yang jelek. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Nah, malu itu tidaklah mendatangkan kebaikan. Nah, berarti bagus ini. Enggak taklim, malu alasannya. Enggak sholat jamaah, malu alasannya. Apakah itu benar atau salah? Nah, kita pahami dulu makna malu secara syar'i. Baru kita dapat jawabannya. Sayyid, makna haya secara syar'i adalah khulukun. Khulukun. Sayyid, yab'asu ala ijtinabi al-qabih wa yamna min at-taqsir fi haqqi dhil haqqi, ya, fi haqqi dhil haqqi, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wali hadza jaa fil hadis al haya khairun kulluhu. Naam. Tayyib, bisa dilihat dalam kitab Mir'atul Mafatih. Nah. Tayyib, muraat ya, bukan bilang. Muraatu Al-Mafatih jilid 1 halaman 96. Nah. Jadi haya secara syar'i maknanya adalah khulukun. Dia itu akhlak. Ya, akhlak artinya budi pekerti. Ya ba'asu ala ijtinabil qabih. Yang dia itu muncul, dia itu keluar karena apa? Karena ingin menjauhi perkara-perkara yang buruk. Ya. Nah, dia muncul karena ingin menjauhi perkara yang buruk. Wa yamna minat taksir, dan yang menghalangi dia melakukan tindakan yang kurang sempurna. Nah, fi haqqi dhil haqqi, untuk menunaikan orang yang memiliki hak. Sehingga dia malu. Ya, ketika menunaikan hak orang lain itu kurang sempurna. Nah, itulah malu dalam tinjauan syariat. Makanya disebutkan dalam hadis, malu dengan kategori seperti ini, semuanya baik. Paham ya? Enggak ada yang jelek. Lah terus kalau yang kayak tadi Ustaz, orang yang bilang, kenapa enggak pernah sholat jamaah di masjid? Malu. Kenapa enggak pernah lagi terlihat di majelis taklim? Malu. Itu bukan malu. Paham ya? Itu menurut dia saja malu. Dalam syariat itu bukan malu. Tapi apa? Al-jubnu. Pengecut. Ya. Itu tindakan pengecut namanya. Wal-ajzu. Itu tindakan lemah. Rapuh. Wad-ba'fu. Itu tindakan orang yang ba'if. Paham? Bukan malu secara syar'i. Ya. Nah, malu secara syar'i itu adalah sesuatu yang membuat orang tidak berani melakukan yang buruk. Ya, membuat orang tidak berani meninggalkan yang wajib, itu baru malu. Paham? Nah, kalau sesuatu itu barakallahu fikum membuat dia melakukan yang buruk, meninggalkannya wajib, itu bukan malu. Namanya al-ajzu, ya, wad-da'fu wal-jubnu. Nah, dia ditawari teman-temannya pas liburan. Barakallahu fikum. Naam. Ditawari sabu-sabu, narkoba. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Iya. Bro, WhatsApp bro. Iya, gitu ya. Nah, apa kabarnya? Alhamdulillah bikhair. Apalagi itu alhamdulillah bikhair itu. Nah, orang awam enggak paham karena dia selama ini sudah circle-nya santri, jadi bahasanya pun kesantri-santrian ya kan. Nah, tayyib. Lupa dia. Barakallahu fikum. Udah lama kita enggak main nih. Ya ada apa? Ini lagi ada party nih. Antum, antum. Itu banyak awam ya. Nah. Tayyib. Kamu diundang sama teman-teman lama ya. Nah, pengen lihat perubahanmu. Datanglah ke pesta kita. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, dalam kondisi dia tahu teman-temannya tadi barakallahu fikum adalah ya anak-anak pangki. Barakallahu fikum. Nah, ya. Yang kalau sudah kumpul itu mesti ngedrak. Tahu ya, ngedrak itu pakai obat-obatan terlarang. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Kemudian ada bisikan, sudahlah kamu datang saja. Malu kamu kalau enggak datang. Ya. Nah, barakallahu fikum. Siapa tahu bisa menasehati mereka. Barakallahu fikum. Nah, ya. Ya, sampai di sana barakallahu fikum, ya sudah langsung ditawari sama mereka. Nah, ada BR nih, bro. Barang baru ya kan. Nah, barakallahu fikum. Ini kalau kamu pakai dijamin ya. Nah, kamu langsung ke surga ini. Nah, barakallahu fikum. Surga ini tanda tanya, mati apa barakallahu fikum memang ngeplay ya kan? Barakallahu fikum. Kemudian mulai lagi ada bisikan. Iya, nah. Coba aja, kalau enggak kamu coba malu kamu sama teman-temanmu. Nah, rata-rata anak-anak yang ngedrak yang tadinya barakallahu fikum enggak tahu menahu itu karena bisikan seperti ini. Malu. Ya, begitu juga merokok. Nah, tadinya dia enggak ngerokok. Ditawari sama temannya, cobalah sebatang. Iya kan? Masa kita semua ngerokok, kamu enggak ngerokok? Iya. Nah. Malulah. Ya juga malu. Akhirnya dicoba sama dia sebatang. Barakallahu fikum. Wah, enak juga ini. Apa namanya ini? Kretek. Ya, barakallahu fikum. Nah. Tingwe. Apa kretek tingwe? Linting dewe. Nah, isinya ganja. Barakallahu fikum. Nah, wah, ternyata enak. Barakallahu fikum. Akhirnya kena. Nah, gara-gara seperti itu. Ya, alasan malu. Padahal itu bukan malu. Ya, itu namanya al-jubnu, pengecut. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian ad-dha'fu wal ajzu. Tapi setan kan pinter. Barakallahu fikum. Nanti teman-temannya bilang kalau kamu enggak mau, ah pengecut ente. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kalau lanang coba ini, baru lanang. Barakallahu fikum. Nah, tayyib ya. Kalau Anda tidak mengerti ilmunya, ya sudah, karena takut dibilang pengecut, malu sama teman-teman, akhirnya dipakai. Tapi kalau Anda berilmu dan kuat, barakallahu fikum, nah, justru Anda lawan balik, feedback. Ya, nah, justru kalau saya pakai ini, saya pengecut. Ya, ini enggak menyelesaikan masalah, tahu enggak antum? Antum itu cuma mau lari dari masalah. Nah, berhentilah pakai narkoba. Nah, badan kurus, ketagihan, terus menderita kamu pakai narkoba. Nah, biarin pedes-pedes kayak gitu sama teman. Ya, saya ini bukan kejam sama kalian. Saya sayang sama kalian. Saya perhatian sama kalian. Nah, saya nggak mau kalian ketagihan. Nah, hentikan pakai narkoba itu. Sebelum ketangkep sama polisi. Kamu mau cupu? Ya, enggak. Yang penting kalian tobat. Nah, itu baru berani. Ikhwan ya. Nah, ya. Ini saya ingatkan barakallahu fikum karena bisa saja terjadi. Ya, pergaulan antum di luar pondok kita enggak tahu. Dan bisa jadi ada mereka-mereka di kalangan thalaba yang punya teman-teman yang pergaulannya seperti itu. Nah, bukan seudzon tapi apa? Mimbab saddiz zari'ah. Ya, apalagi sekarang bahaya darurat barakallahu fikum narkoba itu luar biasa merusak generasi anak muda kita barakallahu fikum. Nah, iya. Sehingga makanya di mana-mana semboyan barakallahu fikum dari BNN ya, Tayyib, itu barakallahu fikum menganjurkan kita semua terutama generasi muda untuk menjauhi yang namanya drug, obat-obatan terlarang tadi. Paham ya? Nah, itu tidak akan menyelesaikan masalah kita barakallahu fikum. Nah, justru itu membuat kita semakin tenggelam dalam masalah. Paham? Nah, wallahu taala alam bisawab ya. Itu makna al-haya ya secara lugah dan syar'i. Paham ya? Nah, jadi secara syar'i haya itu enggak ada yang jelek, semuanya baik. Barakallahu fikum. Nah, adapun ucapan sebagian orang malu ya karena barakallahu fikum tidak mau sholat berjamaah, malu. Barakallahu fikum tidak mau menuntut ilmu yang malu. Naam. Itu bukan malu. Itu pengecut namanya. Ya, nah, pengecut kemudian takut dan lemah. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Nah, adapun syarah yang lain insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya.